Adakah minum kopi itu sunnah Nabi? Jawabnya, ya dan tidak. Ya tu maknanya Nabi ni minum kopi, kopi lagu mana? Buah kopi itu tidak diberitakan kepada kita. Iaitu Nabi makan, minum dengan buah habbatu sauda yang terkenal dengan di zaman Arab dulu. Kita panggil kopi, kopi lah. Tapi kalau kopi yang kita minum jenis buah kopi itu, tak ada lah hadis sebut kopi gitu. Jadi kalau air tang, air habbatu sauda itu, maka itu juga dikira kopi, maka ya, dia adalah sunnah Nabi. Walau bagaimanapun, barulah kita tahu bahasanya minum kopi daripada hasil selidik daripada pakar-pakar perubatan, dia adalah berkhasiat kopi ni. Kopi berkhasiat. Nampak? Cuma orang kita sebelah sini, kita tak minum kopi. Pasal apa? Pasal gembur-gembur daripada puak-puak barat, dia tak ambuh kita minum kopi. Nak? Pasal apa? Pasal dia tak keluar kopi. Dia mengeluarkan benda lain. Iaitu teh. Dia teh ni tidak ada kesalahan. Cuma kopi ni lebih berkhasiat tu saja. Tapi kopi buah kopi lah. Kopi kita ni banyak dicampur benda lain pula. Ngarang, ngepurung apa. Pasal nak untung lebih. Jadi kopi yang tak macam kopi tu. Jadi kopi sebenarnya boleh mencuci perut minum kopi. Bukan kopi susu, kopi oh. Orang tua-tua dulu minum kopi umur panjang, bukan kerana minum kopi lebih sihat. Banyak mana lebih, wallahu a'lam. Kita kurang sihat. Pasal apa? Banyakkannya susu dan pewarna dalam teh. Jadi kalau kopi pun ada pewarna, tak boleh juga. Kita susu tu, susu pekat. Susu pekat tu banyak sebab jadi manis, dia gula masuk dalam sel darah. Jadi kecing manis. Kalau kita nak banding dengan orang di sebelah Thailand, selatan Thai, di Nara, di Tani, dia memang minum manis. Orang Kota Baru, Kelantan manis dah. Tapi orang Tani manis lagi. Dinung kalau kita minum teh, besar ni gelas, susu tinggi ni. Betul tak? Orang raja pergi tani. Susu tinggi ni. Air sikit ilah tah. Susu tinggi. Kita susu buah ni lah. Dia susu pekat tinggi ni. tu. Lepas tu minta roti cana. Kuah kari. Ada. Dia buah roti cana. Lepas tu dia buah susu pekat. Penuh atas roti. Tak nampak. Lepas tu dia cekuk gula. Segenggam. Tabur. tu pasal orang tani. Makan gitu belaka. Kita nak makan, nak makan warna dah panggil susu beladung gitu. Tak makan. Dia kuak lecing. Rupanya makan manis sangat alik tani nu, alik nara, nara tiwak. Tapi bukan mati kecil manis ada. Kes kecil manis, cik, jarang berlaku. Pelik kalau kecil manis di tani. Seorang dua sahaja. Kita minum susu sikit, kecil manis. Apa? Rupanya dia orang kerja kapung, motong getah, cari kayu, kerja boroh. Bila kerja kuat, mana bakar. Kalori dan sebagainya, keluar peluh, jadi manis tak masuk dalam sel. Walaupun manis, betul tak? Kerja kuat, kerja kapung. Kita, tak Facebook, minum manis. Masuk dalam darah, kecil manis. Kena potong dah kaki aku, buat apa. Jadi tengok bagai-bagai beza-beza dan sebagainya. Jadi minum kopi setengahnya kata sunnah Nabi, setengahnya kata tidak sunnah. Mungkin atas tanggapan ataupun diri kopi itu yang berbeza daripada tanggapan ulama-ulama.